Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki pada pembahasan yang keempat, halaman barakallahu fikum 30. Pembahasan yang keempat, al-ahkam al-mutarattabah ala man wajaba alaihi al-ghusl, hukum-hukum yang berlanjut bagi orang-orang yang diwajibkan kepadanya untuk mandi. Maksudnya hukum-hukum yang dikenakan atau berlaku bagi orang-orang yang memiliki hadas akbar dan belum mandi. Kita telah sebutkan satu di antaranya, yaitu tidak boleh berdiam di dalam masjid. Tidak boleh berdiam di dalam masjid kecuali hanya sebatas lewat. Barakallahu fikum. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dalilnya adalah firman Allah, barakallahu fikum, dan juga terhadap orang-orang yang junub, kecuali dia hanya sebatas lewat sampai dia mandi. Maksudnya dia tidak boleh mendekati tempat-tempat sholat bagi orang-orang junub kecuali kalau hanya sebatas lewat sampai dia mandi. Fa in tawaddaa jazalahu al-mukthu fil masjid. Andai kata dia berwudu, maka boleh bagi dia untuk berdiam di dalam masjid. Andai kata dia berwudu, maka boleh bagi dia untuk berdiam duduk di masjid. Li thubuti dzalika an jama'atin minash shahaba ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan perkara ini diriwayatkan, barakallahu fikum, dari sebagian sekelompok sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman nabi, dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan suatu perbuatan yang dilakukan pada zaman Nabi yang tidak ada pengingkaran dari Nabi, menunjukkan bahwa Nabi menyetujuinya dan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh untuk dilakukan. Wali annal wudu yukhaffifu al hadath wal wudu ahadut tahuraini. Dan dikarenakan wudu, barakallahu fikum, dia bisa meringankan hadas, meringankan hadas, hadas akbar yang dimaksud di sini. Naam. Dan wudu salah satu di antara, barakallahu fikum, salah satu di antara cara bersuci. Kemudian yang pertama ini sudah kita jelaskan hukum dan dalil juga sudah kita sebutkan, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, la yajuzu lahu mashul mushaf. Bagi orang yang junub atau orang-orang yang diwajibkan kepadanya untuk mandi sementara dia belum mandi, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk memegang mushaf. Tidak diperkenankan bagi dia untuk memegang mushaf. Barakallahu fikum. Dan wanita yang haid dan nifas, lahu hukmul junub. Wanita yang haid dan nifas, barakallahu fikum, dia keadaannya sama dengan orang-orang yang junub. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk memegang mushaf. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yamassul mushafu illa tahir. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang tidak memegang, tidak ada yang memegang Al-Qur'an tersebut illal mutahharun, kecuali makhluk-makhluk yang suci. La yamassul mushafu illa tahir. Dan juga Nabi mengatakan, jangan ada seseorang memegang mushaf kecuali dia seorang yang suci. Nah, jangan ada seseorang untuk memegang mushaf kecuali dia dalam keadaan suci, illa tahir. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Hukum pada pembahasan yang kedua ini sudah kita jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya tentang hukum wudu. Barakallahu fikum. Bahwa ini adalah pendapatnya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dan mayoritas ulama, banyak dari ulama, dan termasuk diantaranya adalah al-a'immah al-arba'ah. Barakallahu fikum. Al-a'immah al-arba'ah, imam yang empat, al-imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, mereka memfatwakan demikian. Tidak boleh ada yang memegang mushaf kecuali dia dalam keadaan suci, tidak memiliki hadas. Akan tetapi Al-Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Al-Imam Asy-Syaukani dan selain mereka, mereka berpendapat beda dengan pendapat Al-Imam Ibn Baz rahimahullah dan Al-A'immah Al-Arba'ah. Mereka membantah hadith yang disebutkan tadi, hadith la yamassul mushafu illa tahir. Barakallahu fikum. Tidak ada yang memegang mushaf, tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Nah, mereka mengatakan bahwasannya ini adalah hadith yang dhaif, dan hadith ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Summa wa in sahal hadith, dikatakan oleh Syekh Al-Albani, in sahal hadith, dan kalau seandainya hadithnya itu adalah hadith yang sahih, andai kata hadith itu adalah hadith yang sahih, falafzu tahir lafzun mushtarak, lafad tahir itu adalah lafad yang umum, lafad tahir suci, seseorang yang suci, lafad yang umum, lafad yang umum, barakallahu fikum, mencakupi seseorang yang suci baik dari hadat besar ataupun suci dari hadat kecil. Dan juga lafad tahir ini, barakallahu fikum, juga bisa dimaksudkan kepada seorang mukmin yang terbebas dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Naam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrikun, innamal musyrikuna najis, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Berarti al-mu'minun, al-muslimun, hum al-mutahharun, mereka adalah orang-orang yang suci. Sehingga di sini ada tiga kemungkinan makna pada lafaz tahir tersebut: suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, kemudian suci dari kesyirikan. Nah, ada tiga makna yang bisa, barakallahu fikum, terkandung pada lafaz tahir tersebut. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya lafaz tahir pada hadis tersebut, bahwa yang dimaksudkan pada lafaz hadis tersebut adalah orang yang suci dari hadas kecil dan ataupun hadas besar. Tidak ada qarinah, tidak ada petunjuk dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, barakallahu fikum, yang menunjukkan kepada kita bahwa lafaz tahir di dalam hadis la yamassul qur'anu illa la yamassul qur'ana illa tahir, tidak ada yang menunjukkan bahwa maksud dari lafaz tahir tersebut adalah suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil. Barakallahu fikum. sehingga membutuhkan sebuah qarinah untuk menunjukkan makna demikian. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Tamamul Minnah, fal aqrabu wallahu a'lam annal murada bitahir fi hadzal hadits huwal mu'min, bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz tahir di dalam hadits ini adalah seseorang yang mukmin. Sawa'un akana muhditsan hadatsan akbar, sama saja apakah dia itu adalah seorang yang berhadats dengan hadats besar ataupun au asghar, ataupun dia berhadats dengan hadats yang kecil. Au haidan au ala badanihi najasah, ataupun seseorang yang najis, ataupun seseorang yang haid, ataupun seseorang yang pada badannya ada najis. Naam barakallahu fikum, maka liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al mu'min la yanjus, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang mukmin itu tidaklah najis. Jadi sama saja apakah dia itu seorang yang muhdits dengan hadat yang besar ataupun hadat yang kecil, ataupun pada badannya ada najis, maka tidak ada halangan bagi dia untuk memegang mushaf. Dikarenakan makna di dalam hadit tersebut, in sahal hadit, kalau seandainya hadit itu adalah hadit yang sahih, bahwa yang dimaksud pada lafadz tahir di dalam hadit tersebut adalah barakallahu fikum al-mu'min, seseorang mu'min yang suci dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Sehingga seorang mukmin yang berhadats dengan hadats besar atau berhadats dengan hadats kecil, ataupun pada badannya ada benda najis, maka tidak mengapa bagi dia untuk barakallahu fikum memegang mushaf, memegang Al-Qur'an, selama dia tidak mengotori Al-Qur'an tersebut. Barakallahu fikum. Walaupun tentunya ikhwani fiddin, lebih utama bagi dia untuk berwudu. Naam barakallahu fikum, karena berwudu dalam berzikir atau memegang sesuatu benda yang suci barakallahu fikum, yaitu Al-Qur'an, maka dianjurkan bagi kita untuk berwudu sebelumnya. Wa huwa muttafaqun ala sihhati hadits al-mu'min la yanjus, seorang mukmin tidaklah najis, adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Lalu apa maksud dari hadis 6 la yamassul Qur'anu illa tahir? 6 dikatakan oleh Syekh Al-Albani, wal murad adamu tamkinil musyrik min masihi, bahwa yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah jangan sampai orang-orang musyrik itu memegang mushaf. Jangan sampai orang-orang musyrik itu, orang-orang kufar itu memegang mushaf, memegang Al-Qur'an. Ini maksud la yamassul Qur'anu illa tahir. Nam, tidak ada yang memegang mushaf kecuali seseorang yang suci. Maka maksud dari hadis ini adalah jangan sampai orang musyrik itu memegang mushaf. Nam. Barakallahu fikum. Kemudian adapun ayat la yamassuhu illal mutahharun di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegangnya nam kecuali al-mutahharun. Lafaz dhamir ha, nam dhamir ha barakallahu fikum, la yamassuhu dhamir ha, kata ganti ha, antum yang sudah belajar bahasa Arab, la yamassuhu. Apa yang dimaksud yamassuhu? Naam barakallahu fikum, tidak memegangnya ini maksudnya apa? Naam dikatakan oleh al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma as-sahabi al-jalil barakallahu fikum, bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu dhamir ha, yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah al-kitabul ladzi fis sama, yaitu kitab yang ada di langit, yaitu al-lauhul mahfud. Naam tidak ada yang memegangnya kecuali barakallahu fikum al-malaika al-mutahharun. Dan yang dimaksud dengan al-mutahharun di sini adalah al-malaika. Yang dimaksud dengan al-mutahharun di dalam ayat ini adalah al-malaika. Nah, la yamassuhu illal mutahharun. Sehingga makna ayat ini adalah barakallahu fikum, sebuah pengkhabaran, sebuah pemberitaan. Sebuah pemberitaan kepada kita bahwa kitab yang di langit yang ada di Lauhul Mahfudz tersebut tidak ada yang memegangnya kecuali al-malaikah al-mutahharun. Nah, dan ayat ini bukanlah maknanya larangan bagi orang-orang yang tidak suci, nam jangan sampai dia memegang mushaf. Lah, bukan seperti maknanya. Bukan seperti ini maksud yang diinginkan di dalam ayat tersebut. Dan maksud yang sesungguhnya yang diinginkan di dalam ayat tersebut adalah na'am la yamassuhu ya'ni al-kitab fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak ada yang memegangnya kecuali al-mutahharun, yakni al-malaikat, para malaikat. Tafsir ini dikatakan pula oleh Anas bin Malik dan Mujahid dan Ikrimah barakallahu fikum, dan selain mereka dari para imam al-mufassirin. Sehingga oleh karena itu, nah, menurut pendapat yang disebutkan oleh al-imam al-Albani rahimahullah, tidak mengapa bagi seseorang yang memiliki hadat untuk memegang mushaf. Nah, baik itu dia dalam keadaan haid atau nifas atau dalam keadaan junub. Barakallahu fikum. Baik hadat kecil ataupun hadat besar. Nah, wa illa fal afdal, yang lebih utama adalah dia bersuci sebelumnya. Nah, ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, nah, maka ini bagian dari ketakwaan hati. Nah, kemudian hukum yang berlanjut bagi orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mandi adalah yang ketiga, la yajuzu lahu qira'atul Qur'an. Fala yaqra'ul junubu syai'an minal Qur'ani hatta yaghtasil. Tidak boleh bagi dia, bagi orang-orang yang junub atau haid atau nifas, orang-orang yang diwajibkan bagi dia untuk mandi, tidak boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran, membaca mushaf. Tadi pembahasan yang di atas apa? Memegang. Sekarang membacanya bagaimana? Nah, membaca mushaf bisa jadi tanpa memegang mushaf. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran. Dan seseorang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi. Seorang yang junub sedikit pun dia tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Berdasarkan hadis Ali, li hadithi Aliyin qala, berdasarkan hadis Ali, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illal janabah. Illal janabah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi beliau untuk membaca Al-Qur'an kecuali dikarenakan janabah, dikarenakan junub. Saya ulangi lafaz hadisnya, kan alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un illal janabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mencegah beliau untuk membaca Al-Qur'an kecuali dikarenakan janabah. Maksudnya hanya karena janabah sajalah beliau terhalang untuk membaca Al-Qur'an. Dalam artian ketika beliau dalam keadaan junub, beliau tidak membaca Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, ini dalilnya, larangan untuk membaca Al-Qur'an bagi seseorang yang junub, masuk padanya seorang yang haid atau nifas. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya. Wali anna fi man'ihi minal Qur'ani hasan lahu 'alal mubadarah ilal ightisali wa iza latil mani'i lahu minal qira'ah. Dikarenakan pada larangan terhadap dia untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia junub tadi, pada larangan tersebut terdapat motivasi atau dorongan bagi dia untuk bersegera bersuci, untuk bersegera mandi ilal ikhtisal hasan lahu alal mubadarah. Nah, pada larangan tersebut terdapat dorongan untuk dia bersegera untuk mandi, dorongan terhadap dia untuk dia bersegera mandi. Nah, dan menghilangkan al-mani' lahu minal qira'ah, dan menghilangkan yang mencegah dia untuk membaca Al-Qur'an. Pada larangan tersebut terdapat dorongan bagi dia untuk bersegera bersuci dan bersegera untuk menghilangkan penghalang tersebut, yaitu al-junub atau al-janabah. Nah, ini dua alasan. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW tidaklah menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran kecuali dikarenakan janabah, kecuali dikarenakan janabah, dikarenakan junub. Haid dan nifas masuk padanya. Kemudian alasan yang kedua, pada larangan tersebut terdapat dorongan kepada dia untuk dia bersegera bersuci dan menghilangkan penghalang, penghalang dia untuk membaca Al-Quran, membaca mushaf. Nah, hadis Ali bin Abi Thalib yang disebutkan di dalam kitab ini, yang mana kita katakan tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan ada pula riwayat yang lain, tapi dengan jalur yang sama dari sahabat Ali bin Abi Thalib pula. Dua-dua hadis tersebut didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, kenapa demikian? Li'annahu kana min tafarrudi Abdullah ibn Salamah. Dikarenakan hadis tersebut, hadis Ali bin Abi Thalib itu datang dari riwayat Abdullah ibn Salamah. Abdullah ibn Salamah. Abdullah ibn Salamah rawinya, jalurnya dari seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Salamah, dan dia menyendiri, tidak ada yang menemani dia, yang bersama dia meriwayatkan atau yang menguatkan dia di dalam periwayatan hadis ini. Dia sendiri saja yang meriwayatkan hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib. Tidak ada dari teman-teman dia yang sejawat dengan dia, yang setobakoh, yang setingkatan, yang segenerasi dengan beliau yang meriwayatkan hadis ini. Dan Abdullah ibn Salamah ini adalah seseorang yang seorang rawi yang thiqah, akan tetapi taghayyara hifdzuhu bi akhirih, hafalannya itu rusak dan berubah pada akhir kehidupan beliau. Barakallahu fikum. Di akhir kehidupan beliau, hafalan hadis beliau itu rusak, hafalan beliau lemah. Banyak hadis-hadis yang telah beliau lupakan, hadis-hadis yang tidak terjaga lagi hafalan beliau dari hadis-hadis tersebut. Dan yang meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah ini adalah seorang rawi yang bernama Amr bin Murrah. Amr bin Murrah yang meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah ini adalah seorang rawi yang bernama Amr bin Murrah. Dan Amr bin Murrah ini meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah di akhir-akhir kehidupan Abdullah bin Salamah. Berarti Amr bin Murrah meriwayatkan hadis ini ketika hafalan Abdullah bin Salamah sudah rusak. hafalannya sudah tidak kuat lagi, banyak sudah hadis-hadis yang sudah tercampuri nam lafad-lafadnya, matannya, sanadnya, sehingga riwayat yang seperti ini dikatakan oleh para ulama adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Ditambah lagi tidak ada yang menguatkan Abdullah ibn Salamah di dalam periwayatan hadis ini. Barakallahu fikum. Sehingga hadis Ali bin Abi Thalib ini adalah hadis yang lemah. Kemudian di sana masih ada hadis yang lain. Naam barakallahu fikum, akan tetapi diriwayatkan oleh seorang rawi yang derajatnya kadzab. Seorang rawi yang derajatnya kadzab. Seorang yang pendusta. Naam barakallahu fikum. Minimalnya kalau seorang rawi yang digelari kadzab, naam, minimalnya hadis tersebut derajatnya apa? Mungkar atau dhaifun jiddan atau matruk barakallahu fikum, atau bahkan bisa menjadi maudhu hadis yang palsu barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu berkata Al-Hafidz di dalam kitabnya Talkhisul Habir, di dalam kitab beliau Talkhisul Habir barakallahu fikum, qala Ibnu Khuzaimah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan perkataan Ibnu Khuzaimah dalam pembahasan ini, hukum membaca Al-Quran bagi seseorang yang junub atau bagi wanita yang haid dan nifas. La hujjata fi hadzal hadits liman mana al-junub minal qira'ah. Tidak ada hujjah, tidak ada dalil di dalam hadits ini bagi orang-orang yang melarang orang-orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Tidak ada hujjah atau tidak ada dalil pada hadits Ali bin Abi Thalib ini untuk melarang seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Kenapa demikian? Ini kalau kita taruh hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kenapa demikian? Karena pada hadis ini tidak ada larangan. Hanya sebatas perbuatan Nabi, bahwa Nabi SAW kalau dalam keadaan junub menjauhi untuk membaca Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Insahal hadith, kalaupun seandainya hadith ini sahih. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau hanya sebatas perbuatan Nabi, tidak menunjukkan sesuatu, itu merupakan sesuatu yang harus. Itu tidak menunjukkan kepada kita sesuatu yang harus. Wadzakar al-Bukhari, kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan wadzakar al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu lam yara bil qira'ati lil junubi ba'san. Al-Imam Al-Bukhari menukilkan dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berpendapat tidak mengapa bagi seseorang yang junub untuk membaca Al-Quran. Dan riwayat Abdullah Ibn Abbas ini disebutkan di dalam salah satu bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari beliau. Nah, di riwayat Abdullah Ibn Abbas ini dijadikan satu bab dan bahkan dijadikan sebagai judul satu bab di dalam kitab Sahih beliau. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di dalam riwayat, sebuah riwayat, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarallaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan beliau. Nah, sehingga pemahaman di dalam hadis ini baik ketika beliau junub, baik ketika beliau tidak dalam keadaan muhdits, beliau berzikir dan qiraatul Quran bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah anna al-Bukhari wa al-Tabari disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, afwan, disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Irwa'ul Ghalil, di dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil, anna al-Bukhari wa al-Tabari, bahwasanya al-Bukhari dan juga al-Imam al-Tabari dan al-Imam Ibnul Munzir zahabu ila jawazi qira'atil Qur'an minal junub. Mereka berpendapat, imam besar tadi Al-Bukhari, Tabari, Ibnul Munzir dan sebelumnya siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa diperbolehkannya untuk membaca Al-Qur'an bagi seseorang yang junub. Wahtajju bi umumi hadits Aisyah al-Madkur, dan mereka berdalilkan atau berhujjah dengan keumuman hadits Aisyah yang baru saja kita sebutkan. Hadits Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah naam dalam setiap keadaan beliau. Naam. Sehingga pemahaman dari hadis ini, beliau berzikir dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan junub ataupun tidak. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab yang sama Irwa'ul Ghalil, beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis yang sahih. Nabi mengatakan inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala taharatin. Sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Saya ulangi. Sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Dan qiraatul Quran 6 termasuk di antara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini kata beliau sharihun fi karahati qiraatil junub. Terdapat dalil yang tegas dan jelas tentang naam makruh, dimakruhkannya membaca Al-Qur'an bagi seseorang yang junub. Dikarenakan hadis ini kisahnya adalah terjadi ketika salam, ketika ucapan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, naam seseorang mengucapkan salam sementara beliau dalam keadaan berhadap. Dan beliau tidak langsung menjawab salam. Beliau berwudu, kemudian setelah berwudu beliau menjawab salam sahabat tadi. Nah, kemudian setelah itu Nabi mengatakan alasan kenapa tadi dia tidak langsung menjawab salam salah seorang sahabat tadi. Beliau mengatakan sesungguhnya saya tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Nah. Maka Al-Qur'an tentunya ucapan salam qiraatul Qur'an aula minas salam, lebih mulia daripada ucapan salam. Barakallahu fikum kama huwa zahir. Wal karahatu kata Syekh la tunafi al jawaz kama huwa ma'ruf. Walaupun hukumnya makruh, tidaklah barakallahu fikum memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa perkara tersebut tidak boleh. Nah, sesuatu yang makruh bukan berarti itu tidak boleh. Kama huwa ma'ruf. Fal qawlu biha li hadzal hadis as-sahih. Naam. Barakallahu fikum wajibun wa huwa a'dalul aqwal. Beliau mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat dan paling baik. Naam. Barakallahu fikum. Dikarenakan hadis yang sahih ini. Sehingga oleh karena itu kesimpulannya adalah hukum membaca Al-Quran bagi seseorang yang junub masuk padanya al-haid wa nifas itu boleh. Naam. Pendapat yang dirojihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan sebelumnya ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Abdullah Ibn Abbas Qari At-Tabari Ibn Al-Munzir rahimahumullah. Naam. Kita lanjutkan. Wa yuhramu alaihi aidan, dan diharamkan pula bagi orang yang memiliki keharusan untuk mandi, 6 junub, haid dan nifas. Barakallahu fikum. Yang pertama, as-salatu. As-salah wa tawafu bil bait. Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang junub atau haid dan nifas untuk melaksanakan salat dan tawaf bil bait. Tawaf bil bait, tawaf barakallahu fikum di Ka'bah. Nah, kenapa demikian? Karena tawaf itu termasuk salah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Hanya saja di dalam tawaf tersebut Allah memperbolehkan untuk berbicara. Nah, tawaf hukumnya sama dengan salat. Nah, hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk berbicara ketika tawaf tersebut. Beda dengan ibadah salat sesungguhnya, sama sekali tidak diperkenankan bagi seseorang untuk berbicara. Yang jelas ikhwan fillah, nah, bagi seseorang yang junub, haid dan nifas, dan juga bagi seseorang yang hendak tawaf, 6 barakallahu fikum, diharuskan bagi dia untuk mandi sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga diharamkan bagi orang yang junub, haid dan nifas untuk melaksanakan salat dan tawaf bil bait. Kama sabaqo bayanu dzalika indal kalam ala mas'alati ma yajibu lahul wudu. Sebagaimana telah berlalu penjelasan demikian ketika kita berbicara indal kalam, ketika pembahasan ala mas'alati ma yajibu lahul wudu, sesuatu yang diharuskan pada perbuatan tersebut untuk berwudu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan al-babu tsamin fit tayammumi wa fihi masail. Bab yang ke-8 tentang hukum tayammum dan padanya terdapat beberapa pembahasan. At-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, mengarah atau menuju, nam atau memaksudkan. Nam, arah atau tujuan, ini al-qasdu. Wa syar'an, dan secara syariat makna tayammum adalah huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit thayyib, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. As-sa'id, makna as-sa'id adalah kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ardh. Setiap permukaan bumi itu adalah dinamakan dengan sa'id. Setiap permukaan bumi itu dinamakan dengan sa'id. Sehingga bertayamum dengan menggunakan permukaan bumi, baik itu berupa tanah atau batu. Nah, baik itu berupa tanah, batu, kerikil, barakallahu fikum, itu dinamakan dengan sa'id. At-thayyib yakni yang suci. At-thayyib maknanya adalah yang suci. Ala wajihin makhsus, dengan tata cara tertentu. Nah, dengan tata cara kaifiyah yang dikhususkan dengan tata cara tertentu. Ta'abudan lillahi ta'ala, dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna at-tayammum lughatan wa syar'an. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Hukum tayammum barakallahu fikum wa dalilu masyru'iyatihi. Adapun tentang pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.